seorang, baik niku syirik asghar maupun syirik akbar. Nah, apa bukti seorang yang meyakini iman kepada la ilaha illallah? Yang pertama adalah berwasilah dengan amal soleh. Di mana Allah berfirman, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah in 'adzaba rabbika kana mahdura. Yang sudah kita bahas sebelumnya nggih. Jadi dalam masalah wasilah itu ya harus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Boten sesuai dengan apa yang dikira-kira. Sekalipun para nabi pun juga enggak boleh. Apalagi di bawahnya seperti orang-orang soleh. Kemudian yang kita bahas sekarang, makna penafsiran yang lain dari penjelasan kalimat tauhid syahadat la ilaha illallah adalah tentang berlepas dirinya seorang yang bertauhid mengucapkan la ilaha illallah dari segala bentuk sesembahan selain Allah. Dalam surah dalam ayat halaman 72 nggih. Disebutkan di situ dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Niko Allah Subhanahu wa taala ngendika, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Niki penafsiran yang kedua tentang kalimat syahadat la ilaha illallah niku napa? Berlepas diri. Allah berfirman, wa idz qala Ibrahim, dan tatkala Ibrahim itu mengatakan dengan gamblang terang jelas dan berani kepada bapaknya. Bapaknya saat niku nggih pemahat patung. Ahli pemahat, ahli ukir, ukir batu. Nah, niku biasane sing laris saat itu adalah tukang ukir batu patung sesembahan. Nabi Ibrahim boten membeda-bedakan. Terus mentang-mentang bapake terus boten di didakwahi boten. Tetap sekalipun itu bapaknya. Beliau mengatakan ketika mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah niki maksudnya pripun? Wong sing mengutamakan mengatakan la ilaha illallah niku berarti kudu benci segala apapun bentuk peribadatan selain Allah. Dan terang-terangan kudu. Dan benci. Bukan malah, ah gak apa-apalah, biar hidup rukun. Boten. Karena itu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Seorang yang bertauhid tentunya mengikuti apa yang Allah ridhai dan menjauhi apa yang Allah murkai. Dalam hal ini, kesyirikan tentunya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang yang bertauhid, siapapun niku sing bersyahadat, nah jelas dengan terang benderang mengatakan aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Mimma ta'budun illa alladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku, baru dialah yang aku sembah. Dan ini menunjukkan tentang an-nafyu wal itsbat. Napa to niku? Peniadaan dan penetapan. Meniadakan segala bentuk sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang disembah. Nah niki sampun dibahas to nggih. Kemudian ayat yang berikutnya ini mengulas, mengulang lagi biar mboten lupa, biar mboten lali nggih. Ben makna oh bersyahadat tuh kok ngene tuh konsekuensi ini. Syahadat itu konsekuensi yang pertama kalau pengen berwasilah ya berwasilah dengan amal soleh. Kemudian yang kedua benar-benar harus jaga jarak dengan siapapun yang menyembah selain Allah. Yang ketiga tentang masalah ketaatan. Siapa yang mestinya mutlak ditaati? Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 31 ngendika Allah Subhanahu wa taala ittakhadhu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Jika Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka juga disebutkan sebagai kafir, ya musyrik, karena menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain. Allah berfirman ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan rahib-rahib mereka. Rahib niku pendeta, ahli ilmunya lah istilah gitu. Waruhban, ruhban niku nggih istilahe orang-orang solehnya, tiang-tiang solehnya. Arbaban min dunillah, sebagai arbab. Arbab niku napa? Tuhan, sesembahan selain Allah. Nah, kalau dipriksani nggih. Kalau dipriksani sareng-sareng mereka niku mboten sujud kepada selain, kepada rahib-rahibnya, kepada orang-orang salehnya mboten sujud. Tapi kenapa Allah bilang bahwa mereka menjadikan sebagai Tuhan selain Allah? Wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Isa Al-Masih sebagai sesembahan selain Allah. Ya, karena mereka punya akidah Trinitas. Napa niku? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Versi ya. Versi yang lain Tuhan Bapa, Tuhan Jibril, Tuhan Anak Isa. Dalam agama Nasrani pun juga okay. Jadi bahkan sebagian kalau yang tempat ibadah ini yang lain nonton sebagian dalam akidah mereka itu ada akidah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Jibril, Tuhan Anak. Jadinya menjadikan Isa itu sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, bukan sebagai sosok Nabi. Dan itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalatsah. Sungguh telah kafir siapa yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga Trinitas. Dan bagus sekali rahimani wa rahimakumullah, Al-Masih Isa bin Maryam sebagai Tuhan, Tuhan Anak, tidak ada menganggap sebagai nabi. Ini menjadikan bahwa mereka ini juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah seorang nabi. pun Nabi Isa tidak ridho. Sebutkan Al-Maidah juga di ayat yang terakhir, Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, wa idz qala Allah ya Isa anta kunta linnas ilahain min dunillah, wahai Isa, tatkala Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah kamu yang mengatakan kepada kaum kamu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah? Allah bertanya kepada Nabi Isa sebagai penegasan bahwasanya apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Isa itu salah. Maka Nabi Isa mengatakan, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ini bantahan Nabi Isa. Ya Allah, maha suci engkau ya Allah, aku enggak pernah kok mengatakan sesuatu yang itu bukan hak aku untuk mengatakan. Dan engkau lebih tahu tentang diriku, kalau seandainya aku telah mengatakan, engkau justru lebih tahu tentang diriku, dan aku enggak pernah tahu tentang dirimu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi, wa la'alamu ma fi nafsik. Engkau lebih tahu tentang diriku. Ini jawaban Nabi Isa alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Sekalipun Nabi, para Nabi pun juga menolaknya, tapi mereka karena kebodohan mereka menyembah selain Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Tidaklah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasara diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada sembahan yang hak disembah melainkan Dia, maha suci Allah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Nah, di sini disebutkan pada saat itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, gimana cara ibadah mereka?" Gitu loh. Gimana cara ibadah mereka? Gimana ceritanya kok mereka itu menjadikan sesembahan selain Allah, padahal tidak menyembah selain Allah, tidak sujud kepada selain Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, bukankah mereka itu mengikuti apa yang dihalalkan oleh pendeta-pendeta mereka, sedangkan Allah mengharamkan dan mengharamkan apa yang dikatakan oleh pendeta-pendeta mereka itu haram, padahal Allah halalkan. Bala ya Rasulullah, iya. Fadilka ibadatuhum, yaitu ibadah mereka. Ya, bentuk syiriknya seperti itu. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada ketundukan kalimat tauhid syahadah la ilaha illallah dalam ayat ini, dalam masalah nopo? Masalah ketaatan. Dalam masalah halal haram. Tentunya secara mutlak ikuti Allah dan Rasulnya. Wah, sekalipun itu kiai, sekalipun kiai, sekalipun ulama, kalau mereka itu menyelisihi apa yang sudah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya, tidak boleh diikuti. Ya, tidak, boten angsal, boten apa, boleh diikuti sekalipun siapapun sosoknya. Karena kalau mengikuti apa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, berarti perbuatan tersebut seperti perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, kadang sebagian dari kita itu didoktrin. Didoktrin, melu aku selamat nebus warga. Itu mengatakan bahwa, menyatakan bahwa seorang alim itu ismah, terhindar dari kesalahan. Padahal mboten. Jenenge menungso niku nggih kathah kekurangan, kesalahan dan kelupaan. Jenenge manusia. Manusia niku dalam bahasa Arab manusia, apa yang sering dilupakan. Kathah laline, kathah kelepatan ini pun. Terus ini pun oleh karena itu salah kalau seandainya seorang itu apa-apa harus ikut seorang yang soleh, seorang yang alim tanpa melihat iki bener apa salah toh. Sesuai dalil napa mboten toh. Kalau sesuai dalil ikuti. Justru malah itu dianjurkan. Kalau tidak ya tidak perlu diikuti tanpa harus membangkang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam syarhul kalimat disebutkan ittakhadhu itu ja'alu, menjadikan ahbarohum ulama-ulama mereka, ruhbanahum orang-orang soleh mereka, orang-orang ahli ibadah. Nah di tengah-tengah kita juga ngeten, pokok men sing ahli ibadah dipanggil ustad. Nggih mboten. Ya semuanya yang alim ketok kupuluan, ketok jubahan, wah ustad iki. Nah kadang saya dipanggil ustad ya rodok wah cocok ya di ustad ya. Kadang mboten langsung menimpali aku dudu ustad kok. Nah, wah lumayan juga dipanggil ustad ya. Nah, yang seperti ini bahaya. Bahaya ini pun apa? Nek wis seneng dipanggil ustad, ditakoni, wis lumangsa dadi ustad, jawab. Nah, niku ngatos-ngatos. Apabila dia menjawab tanpa ilmu, dirinya sesat, nyesatin wong liya. Dia dapat dosa, dia juga dapat dosanya orang lain. Dosane double. Nggih, dosane double. Dan itu sebab dari kebanyakan orang-orang kaum muslimin itu menjauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Sebab napa? Sebab banyak bermunculan dai-dai penyesat umat. Ya mungkin karena kepepet kebutuhan bisa jadi. Atau memang karena sengaja untuk menyandingkan dan membandingkan dengan dai-dai memang di atas kebenaran. Nah, arbaban ma'budina min dunillah. Arbab niku sesembahan-sembahan selain Allah. Al-Masih Ibnu Maryam, Masih Isa Ibnu Maryam, beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa ma umiru amarahumullahu ala alsad rusulihi. Artinya Allah perintahkan mereka dengan jalur lisan para rasulnya. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari atas apa yang mereka aku-aku dari seselain sesembahan-sembahan selain Allah, tandingan-tandingan. Penjelasan Asy-Syarhul Ijmali, yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati anna al-yahuda wan-nasara qad inharafu 'ala as-siratis sawiyyi وأتوا ما لم يؤمروا به فاتخذوا علماءهم وعبادهم آلهة لهم يعبدونهم من دون الله. Allah Ta'ala mengabarkan pada ayat ini bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara قد انحرفوا, mereka telah menyimpang عن الصراط السوي, dari jalan yang lurus, dan mereka mendatangkan apa yang mereka tidak diperintahkan. Maka mereka menjadikan ulama-ulama mereka, para ulama-ulama mereka, dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Wadzalika annahum, caranya gimana? Yuti'unahum fi tahlili ma harramallah, mentaati mereka pada menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ulama bilang halal, halal. Haram, haram. Padahal gak ditinjau dulu, ini bener gak dalilnya, istidlalnya bener apa tidak. Yang penting derek gitu loh. Nah, ya memang seorang ami, seorang awam, memang bagi dia taklid. Ya mentaklid itu ya udah taklid aja, tapi taklidnya yang benar. Golek guru ki yo sing tenanan. Ampun asal tenar. nih, kuliah kurus yang tenanan, yang dia memang benar-benar ahli ilmu, bukan asal tenar, bukan asal pinter bicara di atas podium, wah iki cocok ndagel wis nerek. Kadang ngenten niku, niku kesalahan, bukan seperti itu. Wa tahrimi ma ahallallah fa yushrikunahu ma'ahu fit tasyri' wa lam yaktafi an-nasara bidzalik, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang Allah halalkan tidak ditagi haram. Dan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam pensyariatan. Dan enggak cukup sekedar hanya itu juga. An-Nasara bidzalika bal 'abadu 'Isa 'alaihis salam. Mereka bukan sekedar mengikuti taat seperti itu, tapi juga menyembah Nabi Isa alaihis salam. Wa'tabaruhu ibnan lillah, dan mereka menganggap sebagai anak dari Allah Subhanahu wa taala. Dibantah oleh Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Wa lam yu'maru fit Taurah wal Injil. Di Taurat dan Injil enggak pernah kok memerintahkan seperti itu satu pun enggak ada. Kalau ada perlu dicurigai, sudah dirubah rubah. Kenapa kok kitab yang lain selain Al-Qur'an sangat rentan dirubah-rubah? Karena bahasa patokannya itu beda-beda. Mboten enten bahasa patokane. Bahasa patokane napa? Bahasa Arab, nggih mboten. Bahasa Arab ada. Bahasa Yunani juga ada. Bahasa Ibrani nggih enten. Bahasa Inggris kada. Bahasa Jawa nggih enten. Nah, terus patokane sing pundi? Ya. Kadang ya isinya juga berbeda. Kita pernah menemukan itu. Ya, bukti-bukti bahwa dari kitab-kitab yang lain beda isinya. Beda isinya. Karena kita waktu kita kuliah dulu juga ada pelajaran perbandingan agama, kristologi. Nah, kita disuruh buka antara Injil ini sama ini. Oh, kok isinya beda gitu loh. Ternyata seperti itu. Ya. Dan itu pun kalau seandainya ada yang masih asli, maka kitab tersebut menjelaskan, mengatakan kepada untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, mengikuti nabi setelah nabi Isa. Walam yu'maru fit Taurati wal Injil illa bi ibadatillahi wahdah, kecuali hanya menyembah Allah semata. Kenapa? Ya karena kan yang menyampaikan wahyu sinten? Nabi toh. Nabi Isa, Nabi Musa niku nabi sinten? Nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para nabi nyembah sinten? Hanya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak jauh isinya daripada seperti itu. Apalagi penulisan kitab zaman dulu tidak sebagaimana Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ditulis, disuruh nulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, kitab-kitab zaman dahulu bahkan setelah 300 tahun baru keluar kitabnya. Nah, dari mana ini? Ada kemungkinan mboten? Lupa, kemungkinan berubah mboten? 300 tahun loh. 300 tahun, 3 generasi. Jenengan, anak jenengan, cucunya jenengan. Barnuki lebih medal. Nah, ada kemungkinan mboten? Ada kemungkinan perubahan. Kalau Al-Qur'an tidak. Emang dijaga sejak awalnya, disuruh menghafal. Bahkan banyak penghafal Al-Qur'an. Nggih. Kemudian juga ada penulisan dan juga penyamaan bacaan Al-Qur'an. Nggih. Dan itu pun diteliti. Benar-benar dijaga. Bahkan orang-orang Syiah Rafidhah pun mau ngotak-ngatik juga kebingungan. Nggih. Bicara nih, gak bisa. Bahkan mereka punya keyakinan bahwa Mushaf Fatimah itu yang benar, yang belum dirubah, kata mereka. Mana? Nanti. Belum sekarang, belum ada, kata mereka. Kan aneh. Kan aneh. Bahkan dalam kitab mereka itu dirubah-rubah. Saya gak sengaja pernah waktu masih kuliah di Jakarta, di Libya ya, sebelum ke Madinah, nemu, ini mushaf apa ya? Kok ada ali-alinya itu loh? Kok aneh itu? Nah, sama tukang fotokopi saya tanya, ini punya siapa? Oh, punya orang tadi sebelumnya. Saya beli ya, saya fotokopi. Saya pengen tahu. Nah, sama teman-teman, wah ini nih, sesat nih. Ya banyak yang itu ditambah-tambah, dikurang-kurangi banyak sekali. Dan itu pun jelas beda gitu. Enggak ada yang enggak ketahuan, mesti kata ketahuan. Itulah Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami sendiri yang menurunkan itu zikir, zikir itu nama lain Al-Qur'anul Karim, dan kami sendiri yang menjaganya. Kalau Allah yang sudah menjaganya, ya Al-Muhaibin, ya Al-Hafid, enggak ada yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa tanazzaha amma yansibuhu ilaihi al-musyrikun. Fa ta'ala Allah wa tanazzaha amma yansibuhu ilaihi al-musyrikun. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dinisbatkan oleh orang-orang musyrikin. Faedah. Faedah dari apa yang telah kita bahas napa yang pertama, anna ta'ata ghairillah fi mukhalafati ahkamillah minasyirki billah. Bahwasanya taat kepada selain Allah pada menyelisihi hukum-hukum Allah termasuk perbuatan syirik kepada Allah. Taat kepada selain Allah dalam rangka menyelisihi hukum Allah termasuk itu bagian dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk pada bermaksiat kepada sang pencipta. Siapapun dia, hatta itu seorang ulama, hatta itu seorang nabi, kalau sekiranya menyuruh kepada menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada taat bagi mereka. Okay. Kalau sekiranya itu ulama, mungkin ada kesalahan dan kita tetap menghormati mereka. Ya, bukan malah merendahkan. Nah, Asy-Syaikh Al-Mu'allimi rahimahullahu taala itu pernah mengatakan bahwa sebagian dari saudara kita dari kalangan ulama pernah tergelincir. Enggak mungkin tuh enggak salah gitu loh. Mesti kena salah. Tapi jarang dari kita itu ada yang datang kepadanya kemudian meluruskan atau membenarkan apa yang salah, apa yang tergelincir atau mengingatkan, tapi justru malah menjadikan bahan untuk dijatuhkan. Itu sekelas ulama loh, sekelas ikhwan-ikhwan, oh lebih parah, lebih parah. Dan kita juga sering mengamati ini. Maka janganlah kalau ada dari kita itu tergelincir dari kesalahan atau dosa, jangan dijadikan bahan untuk menyerang dia atau untuk merendahkan. Niku kesalahan fatal, dosa besar niku. Justru kalau memang seorang itu cinta karena Islam, karena fillah, diluruskan, dinasehati, nggih, jangan terang-terangan. Nih, datangi, kasih tahu yang baik, semoga kembali ke jalan yang lurus, niku yang tepat. Bukan malah dibeberkan di luar khalayak publik, bukannya malah kembali, tapi malah menjauh, menjadi jauh banget. Akhirnya nggak temenan kan? Akhirnya putus hubungan, atau malah putus gerbong. Nah, niku kesalahan. Tentunya seorang muslim yang baik niku nek enten mendapati sesuatu yang dari saudaranya, oh ini kesalahan nih, ya datangi, kasih hati, kasih jajan, kasih hadiah, sepertinya salah deh. Nah, niku yang terbaik. Dan itu caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, la yu'tabarul amal salihan bisyartaini al-ikhlasu lillah wal mutaba'atu lirrasul. tidak dianggap sebuah amal itu sebagai amal yang saleh. Amal saleh niku napa to? Amal yang layak dikatakan sebagai amal yang layak diterima di sisi Allah. Nah, amal itu tidak layak dianggap sebagai kelayakan diterima di sisi Allah sampai mencukupi dua syarat. Napa niku? Ikhlas, tulus, murni karena Allah. Dan yang kedua, mutaba'ah, mengikuti petunjuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk akal mboten? Masuk akal to nggih. Ya berarti kalau ada dari amalan-amalan yang diamalkan yang mana itu keluar dari jalurnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berarti ajaran yang enggak masuk akal. Gimana ceritanya? Perintahnya Allah. Ya tentunya diajarkan lewat Rasulullah. Bukan sing penting perintah dikerjake saudele dhewe kan ngoten. Ya mboten enten niku. Ya kudune ada perintah ini, pitu Rasulullah cara melakukannya, cara mengerjakannya. Nah, itu sebagai cerminan bagi kita. Nek pengen salat, kan salat perintah Allah. Nah, carane salat pripun? Berdoa. Dalam berdoa itu carane pripun? Semua ada aturannya, sampai bahkan masuk kamar mandi pun juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang remeh loh, masuk WC. Kan itu remeh toh nggih. Itu adab khala, adab ke kamar mandi pun juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi perkara-perkara yang lebih besar yang mana mencangkut perkara akidah. Yang keempat, adamul ismah lil ulama. Tidak adanya ismah, kemaksuman terlepas dari kesalahan dari para ulama. Ya mesti mereka melakukan kesalahan, namanya juga menungso nggih. Namanya juga manusia, diberi napa? Diberi akal, diberi hati, diberi syahwat. Nah, menungso niku diparingi tiga niki, sempurna niki. Akal untuk berpikir, hati untuk menerima, dan syahwat untuk keinginan. Nah, mana yang syahwatnya besar ya mesti akan tergelincir. Nah, seperti itu. Yang kelima, bayanun hirafil yahudi wan nasara an dinihimus sahih. Penjelasan tentang penyimpangan Yahudi dan Nasara dari tentang ajaran agama mereka yang benar. Ajaran agama mereka yang benar itu enggak mengajarkan seperti ini kok. Tapi mereka justru malah yang menyimpang. Dan itu mereka, penyimpangan tersebut mereka anggap itu sebagian dari agama. Nah, kebiasaan ulama-ulama mereka niku napa? Yuharrifunal kalima amma wadih. Merubah-rubah kalimat pembicaraan dari tempatnya. Wa yaquluna hadza min indillah. Mereka bilang ini dari Allah. Jahat banget nih. Jahat banget. Pripun maksudinipun? Itu syarat sudah pas dirubah-rubah, kayak enggak cocok dirubah terus bilang ini dari Allah. Dua dosa besar. Yang pertama merubah isi kitab suci, yang kedua menganggap ini dari Allah. Kedustaan yang begitu besar. Yang keenam, khatarul ulama ad-dallina 'al ummah. Bahayanya para ulama yang menyesatkan umat. Bahayanya para ulama yang menyesatkan umat kaum muslimin. Umat manusia. Dan biasanya seperti ini tuh dipelihara. Ya, untuk memecah belah kaum umat muslimin. Dan itu politiknya Fir'aun. Nih, politiknya Fir'aun disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Gimana biar langgeng? Ya dibikin manusia itu pecah belah, biar gak kuat. Nah, seperti itu. Jadi, dan ini pun juga yang namanya sunatullah ya. Maksud dakwah gak ada tantangannya, enggak ada musuhnya. mesti enten. Dan di antara bentuk yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kan ada beberapa banyak hadis-hadis tentang yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah innama akhwafu ma akhafu alaikum ya al-a'immatul mudillun. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari di antara yang aku takutkan adalah para a'immah, ulama-ulama yang menyesatkan. Tokoh-tokoh yang menyesatkan. Dan sejak dulu sampai sekarang itu mesti bermunculan. Bahkan dalam hadis yang lain disebut Rasulullah SAW menyebutkan, la taqumussah, tidak akan tegak hari kiamat sampai ya muncul dajjaluna thalathun, para dajjal-dajjal kecil yang jumlahnya niku 30 dosa. 30 para dajjal-dajjal kecil. Dajjal besar kan cuma setunggal wong e. Mung setunggal dan bakal keluar ngian. Ya, sebelum muncul dajjal yang gede, muncul dajjal yang kecil, para pendusta-pendusta. Ngaku ini dari nabi ternyata enggak ada asalnya. Ngaku ini, ngaku itu. Ya, ada yang baru muncul itu istilahnya niku napa? Tauhid ya. Kalimat tauhid itu kata dia bukan sebagai kunci surga, yang rusak otaknya. Ya seperti itu ya. Banyak ini gimana sih? Kok yang seperti ini dimajukan, dimunculkan? Ya memang untuk membendung dakwah-dakwah tauhid. Ya mesti ada rintangannya. Kalau lurus-lurus aja dipertanyakan cara dakwahnya atau materi yang dia sampaikan, jangan-jangan selera rakyat. Nah, dulu para nabi saja banyak musuhnya. Ya, bahkan kaumnya sendiri, bahkan Nabi Muhammad SAW bermusuhan dengan pamannya sendiri. Bagaimana keras dakwah ya yang dialami Rasulullah SAW ketika sedang ruku aja dibebani di atas punggungnya kotoran dalemannya hewan unta. Subhanallah. Ya, apalagi para ulama yang lain juga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika di Mesir diundang untuk diskusi, daerah mana ya saya lupa itu. Diskusi di situ semua ulama-ulama di situ kalah argumen. Pakai jurus terakhir. Napa? Pakai tangan. Ditimbuk, dikeroyok. Dan Syekhul Islam subhanallah sampai pingsan beliau, dan beliau tidak marah, memaafkan mereka. Subhanallah. Kata beliau, kalau urusan baini wa baina haula ya nah maafkan, tapi kalau baina haula wa baina Allah enggak ada maaf. Ya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala niku ulama yang disegani musuh, lawan dan kawan. Enggak ada yang berani. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian munasabah hubungan ayat dengan bab niku napa, haitsu dallatil ayah ala anna ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah yaqtadi ifradallah bit ta'ah wa ifradar rasul bil mutaba'ah li anna man ata'a ar rasul faqad ata'a Allah. Anjuran di mana ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan kalimat syahadat la ilaha illallah mengharuskan mengesakan Allah dengan ketaatan dan mengesakan rasul, maksudnya itu menjadikan rasulullah hanya satunya rasul yang terakhir, dengan mengikuti mutaba'ah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena barang siapa yang taat kepada rasul berarti dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dari penjelasan syarah tafsir kalimat syahadat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wah ada nih pripun nih kalau jelaskan ayat imawan nih, nanggung banget. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubba lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Caranya gimana? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka niku mencintai sesembahan-sembahan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubba lillah. Dan mereka orang-orang beriman, cinta mereka itu benar-benar dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kuat. Hanya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladina zalamu id yarawnal adzab. Kalau sekiranya orang-orang zalim itu dulunya mereka melihat azab, annal quwwata lillahi jami'a. Mereka mengakui bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa annallaha syadidul adab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azab Allah begitu pedih. Dan ini berarti napa? Dalam ayat ini menjelaskan juga tentang makna la ilaha illallah. Jadi kok napa? Dalam urusan cinta, utamakan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Niku. Jadikan cintanya kepada Allah itu nomor satu. Nggih. Nomor setunggal sebelum yang lainnya. Secara mutlak gak ada yang lain. Nah, niki kapan kita akan diuji? Ketika diuji antara cintanya kepada Allah atau cinta kepada istri, cinta kepada Allah atau cinta kepada anak-anak. Nah, di situ diuji. Dan itu ujiannya Nabi sinten? Nabi Ibrahim. Wah, diuji sangat. Diuji antara cinta kepada Allah dan cinta kepada istrinya. Dibuang apa, dikirim teng mudi teng Mekah, tandus gak ada tanaman, ditinggal. Nek istri dhewe sak niki tega mboten? Hah? Tega mboten? Oh, mboten. Nek sing wis jelek wis nyong ngoten. Nah, itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Iya. Itu masyaallah. Ya baru lahir-lahirnya loh, baru lahir-lahir punya anak, punya bang bayi, disuruh tinggal jauh. Gak ada orang lagi. Nah, itu ujian, ujian cinta. Setelah gede, udah tumbuh gede, udah bisa membedakan yang baik dan buruk, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu lewat mimpi. Ya enggak tega lah disuruh nyembelih anaknya sendiri. Dan Nabi Ibrahim napa? Minta pendapat, wahai anakku. Piye iki? Allah nyuruh saya untuk nyembelih kowe. Nek anake, wah aku ragelum gitu. Ya. Tapi yang namanya juga anak soleh ya, yang taat kepada bapaknya, ya abadif alma tu'mar, kerjakan apa yang, yang kamu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Ujian cinta itu di benar-benar diuji. Kita ini enggak kuat nggih. Mboten kuat. Nah, itulah cinta tauhid seperti itu. Mendahulukan setan Allah Subhanahu wa taala. Baik. langsung syarah ijmali mawon. Yuhbirunallahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayah al-karimah anna ba'dan nas yansibuna lahum asnaman yuhibbunahum kahubbillah kahubbihim lillah. Allah Ta'ala mengabarkan dalam ayat ini, sebagian manusia mereka itu menisbatkan bagi mereka patung-patung sembahan, cinta mereka itu sama dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu di samping menyembah selain Allah juga menyembah Allah. Bukan berarti syirik itu benar syirik, enggak ada hubungan dengan Islam, enggak bukan beragama Islam, tidak. Mereka ini menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Oleh Allah katakan apa? Musyrikun. Jadi salah anggapan syirik itu harus lepas dari Islam. Ya benar-benar ya kayak Buddha lah itu kan, musyrik kan. Bukan seperti itu. Yang dalam Al-Quran gambarkan bukan seperti itu. Itu udah jelas, udah terang benderang. Yang ghamid itu loh, yang Islam itu yang masih rancu itu, dalam Al-Quran sebutkan bahwa mereka itu juga cinta kepada Allah dan mereka juga menyembah Allah. Tapi itu yang dilarang. Kenapa? Karena menjadikan sesembahan mereka, cinta mereka kepada sama mereka sama dengan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma bayyana subhanahu annal mu'minina aqwa hubban lillahi minal musyrikin. Bahwasanya juga Allah mengabarkan kepada mereka bahwa orang-orang beriman itu cintanya kepada Allah begitu kuat daripada cinta mereka orang-orang musyrikin kepada Allah Ta'ala. Wa dzalika annal mu'minin khalisun khalisu hubbihim lillah khalisun hubbuhum lillah. Bahwasanya orang-orang beriman itu cinta mereka itu benar-benar tulus. Cinta mereka tulus, benar-benar tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annal musyrikin muttafarriq hubbuhum bainallahi wa asnamuhum wa asnamihim. Orang musyrikin cinta mereka terbagi menjadi dua. Allah dijuakan. Allah enggak rela. Perempuan aja enggak rela. Allah enggak rela diduakan cintanya. Ya, man umman kana hubbuhu khalisan lillah kana hubbuhu lillahi aqwa. Barang siapa yang cintanya tulus kepada Allah, maka cintanya itu begitu kuat. Ya. Mimman kana hubbuhu musytarikan, daripada yang cintanya itu dibagi dua. Susah. Membagi dua cinta itu susah nih. Susah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau harastum. Urusan cinta enggak bisa bagi dua, setengah-setengah mboten saged. Kalian wahai laki-laki enggak bisa berbuat adil urusan cinta ini antara wanita. Enggak mungkin. Sekalipun kita berusaha, mboten saged. Tapi urusan materi harus adil. Nah, ini pun Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan. Tsumma ya'awad Allah Subhanahu wa ta'ala al-musyrikin wa yubayyin lahum annahum hinama yarawna wa yubsiruna al-'adab yaumal qiyamati halan bihim sayatamannawna annahum lam yushriku ma'allahi ghairah. Menjelaskan juga ketika orang-orang musyrikin melihat penampakan azab di hari kiamat dalam keadaan seperti itu, mereka berangan-angan sekiranya dulu mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu dalam masalah cinta. La fi ghairiha wa sayalamuna ilmal yakin, mereka akan mengetahui dengan seyakin-yakinnya annal quwwata lillahi wa annallaha syadidul adab, bahwasanya kekuatan itu semuanya hanya milik Allah dan bahwasanya Allah itu sangatlah pedih azabnya, siksanya. Wallahu a'lam bisawab. Demikian, semoga ini bermanfaat kita semuanya. Bila ada kekurangan dan khilafan, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.